kayak gila-gila.

segera ku nikahi. Mama muda, mintalah tinggal sama suami. Bikin tugas, bikin lupa diri. Pengen segera ku nikahi. We'll be right back.